إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan majlis kita, yang majlis yang ke-67, masih dengan pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang masih kita, ya, dalam pasal, ya, lanjutan dari pasal Ahkamun Nafisah Tata'allak Bil Qira'ati Fis Salah, ya, hukum-hukum yang penting terkait tentang, ya, bacaan di dalam salat. Ya, pada pertemuan yang terakhir, ya, kita sudah membahas, ya, bahwa, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membahas kapan-kapan waktu seseorang membaca Al-Quran dengan jahar, yang mengeraskan bacaan Al-Qurannya, Al-Fatihah dan surat pendeknya, yakni di solat subuh, di solat jumat, di solat dua Idul Fitri, Idul Adha, ya, dan di dua rakaat pertama solat maghrib dan solat isya, ya, solat tarawih dan solat witir. Ya, ini tempat-tempat di mana seseorang ketika solat, yakni solat sunnah-sunnah tersebut, maka dia membaca dengan jahr. Ya, dan keadaan makmum, maka dia tidak membaca dengan jahr, karena, ya, makmum mendengarkan bacaan imam. Ya, dan justru Nabi SAW, ya, sudah sebagaimana yang sudah kita bahas, Nabi SAW melarang seorang makmum untuk membaca Al-Quran, ya, dikecualikan dia membaca Al-Fatihah, ya, karena dalam hadis riwayat Nasa'i, ya, Ibn Hibban dan lainnya, yang itu disahihkan oleh Syekh Syuaib Arnaut rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW mengecualikan Al-Fatihah illa bifatihatil kitab, ya, boleh untuk membaca Al-Fatihah di belakang Nabi SAW. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan pembahasan tentang, ya, hukum bacaan ketika di, ya, solat-solat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Ya, solat-solat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Beliau, ya, mengatakan dalam kitabnya, waqtalafa ashabuna fi nawafil layli. Ya, para ashab, kan, yani para pembesar ulama Syafi'iyah, ya, khilaf dalam solat-solat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Ya, apakah itu, ya, bagaimana bacaan Al-Qur'annya, apakah dijaharkan atau tidak dijaharkan? Ya, fal adhhar, ya, al-adhhar, ya, sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab beliau Minhajut Talibin, beliau menjelaskan, ya, mustalah-mustalah beliau. Ya, kalau beliau katakan al-adhhar, ya, terkait di kitab Minhaj al-Talibin, maka itu adalah, ya, qaul yang lebih tepat apabila ada dua qaul atau lebih dari dua qaul yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala dalam suatu permasalahan fikih. Maka al-adhhar, maka itu pendapat yang paling kuat yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, ya, in qaya al-khilaf, kalau seandainya khilafnya kuat. Ya, kalau seandainya khilafnya kuat, yakni sama-sama kuat nukilannya tersebut dari Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, demikian istilah yang biasa beliau gunakan. Ya, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat Imam Syafi'i, beberapa riwayat yang dinukil dari Imam Syafi'i adalah annahu la yajhar, maka tidak dijaharkan. Ya, seperti salat ba'diyah isya misalnya, ya, maka itu tidak dijaharkan. Ya, wa tsani annahu yajhar. Ya, di antara ashab, ya, madhab beliau, yakni para ulama Syafi'iyah, ada yang berpendapat bahwasanya dijaharkan. Ya, bacaan Al-Qur'an maupun baik itu Al-Fatihah maupun surat pendek, maka membacanya dijaharkan. Ya, ini tentu saja di dua rakaat. Ya, tiap dua rakaat. Ya, seolah seperti memang seperti pembahasan yang telah lalu, seperti salat, ya, tarawih. ya, dan witirnya, yang itu dibaca dengan cara dijaharkan. Begitu pula sholat sunnah malam yang dikerjakan di malam hari, ya, karena dia seperti sholat yang dikerjakan di malam hari, seperti sholat maghrib dan sholat isya, ya, ini sholat, dua sholat yang dikerjakan di malam hari, maka itu dibaca dengan jahr. Ya, wa tsalitsu wa huwa ikhtiyaru al-Baghawi rahimallahu taala, ya, pendapat yang ketiga, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi rahimallahu taala, ya, annahu, ya, dan beliau adalah, ya, salah satu pembesar ulama Syafi'iyah, Al-Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, ya, yang dijuluki Muhyis Sunnah, ya, orang yang menghidupkan sunnah. Beliau dijuluki demikian, yang beliau memiliki banyak kitab karangan, ya, di antara Syarh Sunnah beliau meriwayatkan, ya, hadis-hadis Nabi SAW yang itu beliau dengan sanadnya sendiri, ya, tidak menisbatkan kepada, ya, para pengarang kitab-kitab hadis masyhur Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak, tapi beliau meriwayatkan sanadnya sendiri sampai Rasulullah SAW, padahal beliau adalah ulama yang mutaakhir, ya, wafatnya sekitar 510 Hijriah. Kebanyakan para ulama tarikh, ya, mengatakan bahwa wafat tahun 516 Hijriah. Ya, beliau berpendapat bahwa, ya, seseorang ketika, ya, membaca di salat sunnah yang dikerjakan di malam hari, yaqra'u bainal jahri wal israr. Ya, dia membaca antara jahr dan israr. Ya, antara jahr dan sir, bacaan lirih. Yakni dia tidak membaca keras, tidak pula dia membaca lirih. Yakni pertengahan membacanya, pertengahan. Tidak jahr sebagaimana seseorang ketika mengimami, ya, manusia dalam salatnya, tidak juga sir yang dia tidak, bahkan tidak mendengar, ya, tapi dia membaca dengan pertengahan. Ya, ini, ya, khilaf di dalam mazhab ulama Syafi'i sendiri. Ya, wallahu alam, barangkali al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala, ya, beliau tidak, ya, menuliskan pendapat beliau ini di kitab tafsir beliau. Ya, wallahu alam, dari mana, dari buku kitab mana karangan Imam, ya, Imam An-Nawawi menukil pendapat beliau tersebut. Ya, barangkali, ya, beliau istidlal dengan, ya, akhir surat Al-Isra, yang di situ Allah berfirman, ya, Qul id'u Allaha aw id'u Ar-Rahman ayyama tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Ya, serulah, ya, sebutlah nama Allah atau sebut nama Ar-Rahman, mana saja yang engkau, ya, menyeru dengan nama-nama Allah tersebut, baik Allah maupun Ar-Rahman, falahul asma'ul husna, ya, maka bagi Allah adalah asma'ul husna, di antaranya, ya, Allah dan Ar-Rahman, bahkan Allah itu ismullahi al-azam, ya, nama Allah yang paling mulia. Wa la tajhar bi salatika, janganlah engkau, ya, menjaharkan salatmu, ya, menjaharkan bacaan salatmu. Wa la tukhafit biha, dan jangan kau lirihkan, ya, jangan kau pelankan. Wa btaghi baina dhalika sabila, ya, tapi ambillah jalan-jalan pertengahan. Ya, walaupun ini, ayat ini memang ada beberapa sebab nuzul terkait ayat ini. Ya, adapun, ya, yang hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang paling sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwasanya, ya, Nabi SAW, ya, pada di awal-awal Islam, Nabi SAW, ya, biasa sholat, ya, sembunyi-sembunyi, ya, supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy, sehingga mereka mengolok-olok Nabi SAW. Ya, beliau, ya, pernah ada kalanya beliau mengangkat suaranya dengan membaca Al-Quran, ya, lalu didengar oleh orang-orang musyrik, sehingga orang-orang musyrik mencela Al-Quran, ya, mencela Nabi SAW dan mencela, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran. Ya, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Wala tajhar bil salatika wala tukhafit biha. Ya, jangan engkau jaharkan wahai Muhammad sehingga mereka bisa mendengar Al-Qur'an, ya, dan mereka mencaci maki Al-Qur'an, ya, Allah dan Rasulnya. Wala tukhafit biha, tapi juga jangan engkau, ya, terlalu memelankan suaramu sehingga para ashab, yakni para sahabat, ya, yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mendengar Al-Qur'an. Ya, tapi baca dengan pertengahan. Ya, baca dengan kadar pertengahan. Terlebih lagi di awal-awal Islam, ketika itu, ya, Allah belum mewajibkan salat lima waktu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, belum diwajibkan. Tapi yang baru ada adalah qiyamul lail, ya, karena qiyamul lail itu salat yang sudah ada sejak, ya, syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, wa bataghi baina dzalika sabila, ya, tapi pilihlah bacaan yang pertengahan, yakni tidak terlalu menjaharkan sehingga kaum musyrikin bisa mendengar bacaan Nabi SAW dan mencaci maki Al-Quran, tapi juga tidak terlalu pelan dalam membaca Al-Quran tersebut sehingga para sahabat beliau tidak bisa mendengar. Ya, ini sebagian ulama mengatakan bahwa sebab nuzulnya ya riwayat tersebut. Diriwayatkan juga ya dari riwayat yang lain, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id bin Mansur dalam sunannya, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Imam Ibn Mundhir juga dalam ya tafsirnya, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Muhammad bin Sirin, ya nubi'tu anna Abu Bakrin kana idza qara'a khafadha, ya sampai dikabarkan kepadaku ya bahwasanya ya Abu Bakar ketika beliau membaca Al-Qur'an khafadha, beliau memelankan suaranya. Wa kana Umaru idza qara'a jahara, adapun Umar ketika beliau membaca Al-Qur'an beliau mengeraskan suaranya. Ya, lalu ditanya ya oleh Nabi SAW, lima tasna'u hadha, ya kenapa engkau melakukan hal tersebut wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ana unaji rabbi, ya aku ya bermunajat kepada Rabbku, waqad arafa hajati, sedangkan Allah sudah tahu hajatku, yakni tidak perlu menjaharkan, Allah sudah tahu apa yang dibaca oleh Abu Bakar. Wa qila li Umar lima tasna'u hadha, ya adapun Umar ditanya kenapa engkau melakukan hal tersebut, ya atruhush aitrudu syaitan wa uqidu alwisnan, ya kata Umar, aku ya ingin mengusir setan ya karena setan takut dengan bacaan Al-Qur'an dan ya membangunkan orang-orang yang tertidur. Ya kemudian yang dikatakan kepada Abu Bakar, irfa' syai'an, wa qila li Umar ikhfad syai'an. Ya, Nabi SAW perintahkan Abu Bakar untuk ya mengangkat suara yang sedikit, adapun Umar diperintahkan untuk ya memelankan suaranya sedikit. Ya, di antara pendapat ulama yang lain ada yang mengatakan bahwa qiyamul lail atau salat sunnah yang dikerjakan di malam hair di malam hari maka itu mukhayyar. Ya bainal jahri wal israr. Ya boleh pilih antara menjaharkan atau mensirkan. Ya ini pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimallahu taala. Ya. Wallahu alam. Ya saya lebih condong ya pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi rahimallahu taala. Ya karena terkait itu dengan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya Allah larang nabinya ya terlalu mengeraskan bacaan Al-Qur'an dan juga ya melarang agar tidak terlalu ya memelankan suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Ya tapi wa bataghi baina dzalika sabila. Ya tapi bacalah dengan pertengahan ya antara jahr dan sir. Ya, antara jahar dan sir, tidaklah terlalu mengeraskan sebagaimana kalau kita menjadi imam dalam sholat berjamaah ya, tapi juga tidak terlalu peran ya sebagaimana dalam sholat sir ya seperti sholat-sholat wajib di siang hari ya, bahkan yang makmum itu tidak mendengar sama sekali ya, tapi membaca dengan pertengahan ya. Wallahu a'lam. Ya lalu ya al-imam an-nawawi rahimallahu ta'ala melanjutkan, walau fatathu salatun bil laili faqadaha bin nahari aw bin nahari faqadaha bil laili. Ya, seandainya seseorang, ya ini permasalahan yang lain lagi, dia tertinggal dari salat di malam hari. Ya, salat isya misalnya, kemudian dia mengqada salat isya tersebut di siang hari. Ya, atau dia tertinggal ya salat di siang hari. Salat zuhur misalnya, ya. Dia tertidur salat zuhur ya hingga lewat waktu asar hingga faqadaha bil lail, kemudian dia mengqadanya ketika sudah masuk waktu malam ya setelah ya maghrib baru bangun misalnya, fa hal yu'tabaru fil jahri wal israr waqtul fawat aw waqtu al qada, ya apakah ketika mengqada ya mengqada salat tersebut dia menjaharkan dan mensirkannya berpatokan kepada waktu sholat aslinya atau waktu di mana dia berada, ya apakah berpatokan terhadap waktu sholat aslinya, misalnya tadi dia belum sholat zuhur, ya waktu asli zuhur adalah siang hari yang bacaannya dengan mensirkan, namun dia bangunnya di malam hari, ya bangunnya setelah maghrib, apakah berpatokan dengan waktu aslinya, waktu sholat aslinya yakni di siang hari sholat zuhur karena itu sholat zuhur, atau berpatokan dengan sholat waktu di mana seseorang tersebut sudah bangun, yakni di malam hari yang sholat di malam hari itu dengan dijaharkan. Ya ini yang ingin beliau bahas. Ya mana yang dia dipatokan? Apakah waktu al-fawat atau waktu al-qadha? Ya فيه وجهان لأصحابنا أظهرهما الاعتبار بوقت القضاء. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya ada dua pendapat juga di madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, namun ya lebih kuat dari ya madhab Imam Syafi'i bahwa yang jadi patokan adalah waktu al-qadha, yakni dilihat waktu di mana seseorang tersebut mengqadha salat yang tertinggal tersebut. Ya, maka ketika seseorang ya luput dari salat zuhur dan dia mengqadhanya setelah ya terbenam matahari, maka dia mengqadha salat 4 rakaat salat zuhur tersebut dengan menjaharkan bacaannya. Ya, dengan menjaharkan bacaannya. Begitu pula sebaliknya, ya seandainya seseorang ya luput dari salat isya, ya sehingga dia baru ada kesempatan untuk mengqadhanya setelah salat subuh. Ya, setelah salat subuh atau di siang hari. Ya, baru dia terbangun. Ya, dia belum salat isya. Maka dia mengqadha salat isya tersebut ya dengan mensirkan bacaannya, ya dengan ya memelankan suaranya dan berpatokan kepada waktu qadha, ya berpatokan dengan waktu qadha, ya di mana waktu dia mengqadha salat tersebut. Ya lalu Imam An-Nawawi rahimahullah taala melanjutkan, walau jahara fi mawdi'il israri aw asarra fi mawdi'il jahri fa salatuhu sahihah. Seandainya seseorang yang menjaharkan bacaannya pada tempat yang harusnya, ya, yang semestinya dia membaca dengan sir, ya, membaca dengan sir. Misalnya sholat adaan, dia bukan sholat qadha. Sholat zuhur malah dia membaca dengan jahar, ya. Atau sebaliknya, sholat maghrib dia malah membaca dengan sir. Aw asarra fi mawdi'il jahri, atau dia yang mensirkan bacaan padahal itu harusnya, ya, semestinya dibaca dengan jahar. Ya, salat maghrib dia baca dengan ya sir. Ya, atau seperti yang tadi yang salat qadha. Ya, yang dalam madhab Syafi'i, ya ketika tertinggal salat zuhur dan dia melakukan qadha-nya setelah waktu maghrib, maka harusnya dia baca sir, tapi dia harusnya dia membaca jahr, tapi dia malah baca sir. Ya, sesuai salat zuhur yang asli. Ya, bagaimana kalau seperti itu? Yakni dia berkebalikan dalam sir dan jahr dari yang semestinya dia lakukan. Ya, fa salatuhu sahihah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka salatnya sahih. Ya, salatnya tetap sah. Lakinnahu irtakabal makruha wa la yasjudu lis-sahwi. Ya, namun dengan ya tidak tepatnya perbuatannya tersebut dalam hal ya mensirkan bacaan dan menjaharkan bacaan, dia telah melakukan hal yang makruh. Ya, apakah ini karahiyatu tahrim atau karahiyatu tanzih? Maka ini lebih tepat karahiyatu tanzih. Yani makruh ditanzih, yani dia tidak berdosa ketika melakukan hal tersebut, dan ya kalau dia meninggalkan hal tersebut dan melakukan hal yang sebaliknya, maka dia mendapat pahala. Ya, dia mendapat pahala. Wala yasjudu lis-sahwi, dan karena kesalahan yang tersebut, yani terbolak-balik dalam hal yang mensirkan bacaan dan menjaharkan bacaan, maka dia tidak sujud sahih. Dia wala yasjudu lis-sahwi, kata Imam An-Nawawi. Dia tidak sujud ya sahwi ketika dia ingat sebelum salatnya selesai. Ya, terlebih lagi kalau dia ingatnya setelah salatnya selesai, maka lebih ya patut lagi untuk tidak sujud sahwi. Ya. Kenapa dia tidak sujud sahwi? Ya, karena al-jahr dan sir, ya, menjaharkan bacaan ya dan memelankan bacaan ketika dalam bacaan salat itu hayat salat. Yaitu ya berupa hayat salat dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i ada fardus salah, ya atau ruknus salah, ada sunanus salah, ya ada sunanus salah atau dikenal juga dengan ab'ad salat, ada hayat salat, ya ada hayat salat. Ya, ab'ad salat atau sunanus salah, ya sunnahnya salat dengan hayat salat, ya perbuatan salat itu sama-sama hukumnya sunnah. Ya, sama-sama hukumnya sunnah. Ya, tidak wajib. Ya, kalau ditinggalkan maka itu tidak berdosa. Ya, namun ada perbedaannya. Ya, ada perbedaannya. Di antaranya, ya kalau sunanus shalah maka dia tidak boleh kembali lagi kalau sudah masuk ke wajib. Ya, sudah masuk melakukan hal yang wajib. Seperti apa? Seperti tasyahud awal. Ya, tasyahud awal itu sunanus shalah dalam madzhab Syafi'i. Ketika dia sudah mulai ke rukun yang setelahnya, yakni dia sudah mulai sempurna berdiri, maka dia tidak kembali. ya maka dia tidak kembali untuk duduk dan tasyahud awal. Ya, namun ketika dia ingatnya ketika intiqal, ya ketika pindah, ya sedangkan takbir intiqal itu bukan fardhu shalah, ya bukan kewajiban salat, tapi dia ingatnya ketika berpindahnya tersebut, maka dia kembali. Ya, maka dia kembali duduk. Ya, dan ada hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada hal tersebut. Ya, berbeda dengan hay'at salat. Ya, hay'at salat itu dia tidak kembali kalau sudah tertinggal. Ya, dia tidak kembali sama sekali kalau sudah tertinggal. Apakah ditinggalkan itu karena lupa atau sengaja? Ya, sedangkan ab'at salat kalau ditinggalkan maka dia disyariatkan untuk sujud sahwi. Ya, disyariatkan untuk sujud sahwi. Seperti apa? Seperti tasyahud awal tadi. Kalau ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, atau dalam madhab Syafi'i ya tersendiri seperti kunut subuh, yaitu ab'al salat, ya atau sunanus salah. Ya, kalau ditinggalkan maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, berbeda dengan jahar dan sir. Ya, menjaharkan bacaan dan sir itu hay'at salat. Sehingga apa? Kalau diselisihi, ya ini derajatnya di bawah daripada ab'al salat. Ya, itu tidak mengapa dan dia tidak perlu untuk sujud sahwi. Ya, ini diantara ya perbedaan antara hay'at salat dan ab'al salat, namun keduanya sama-sama merupakan perbuatan yang sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Namun ab'al salat ya kalau menurut istilah ya ilmu usul fiqh lebih ke sunnah muakkadah. Dalam istilah fiqh maka lebih ke sunnah muakkadah. Adapun kalau hay'at salat itu lebih ke sunnah biasa saja. Ya, sunnah biasa atau sunnah ghairu muakkadah. Ya, sehingga apa? Salatnya tetap sah kalau ditinggalkan. Ya, salatnya tetap sah jika ditinggalkan. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan, ya, wa'lam anna al-israra fil qira'ati wat takbirati wa ghairiha min al-adhkari huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya, wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu idza kana sahih as-sam'i wala 'arida lahu. Ya, beliau menjelaskan kadar bacaan sir. Ya, bagaimana sih kadar bacaan sir? Ya, sekadar apa? Ya, beliau katakan ketahuilah bahwa al-israr yang mensirkan bacaan ya Al-Qur'an, Al-Fatihah maupun surat pendek lainnya, wat takbirat ya dan takbir-takbir, baik itu takbiratul ihram maupun takbir intiqal, ya takbir perpindahan antara yang satu dengan yang lain. Ya, dan yang lainnya wa ghairiha minal adhkar, ya dan bacaan-bacaan sir lainnya dari zikir-zikir, ya seperti zikir sujud, zikir ya duduk di antara dua sujud, zikir ruku', zikir ihtidal, maka itu dibaca dengan sir. Ya, dibaca dengan pelan. Ya, bagaimana sih kadar bacaan sir tersebut? Ya, huwa an yaqulahu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya, bacaan sir itu bukanlah baca di dalam hati. Ya, tapi dia membacanya haitsu yusmi'u nafsahu. Dia memperdengarkan dirinya sendiri. Ya, dia mengucapkannya ya hanya didengar oleh dirinya sendiri. Ya, orang yang ya agak jauh apalagi jauh ya dan itu tidak ada mikrofon maka dia tidak bisa mendengar bacaannya. Ya, dia tidak bisa mendengar bacaannya. Hanya dia sendiri saja yang bisa mendengar bacaannya dan melafazkan. Ya, membaca sir itu dengan membaca dengan melafazkan. Ya, dengan huruf-hurufnya. Wala budda min nutqihi bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya, sebagaimana kata beliau, dan dia harus melafazkannya. Ya, melafazkannya dan memperdengarkannya kepada dirinya sendiri. Idza kana sahihas sam'i. Ya, kalau pendengarannya itu bagus. Ya, dan wala 'arida lahu, dan pendengaran tidak ada penyakit atau tidak ada cacatnya. Sehingga apa? Seseorang yang memiliki kekurangan di pendengarannya atau cacat pendengaran, ya ketika dia membaca dengan sir padahal itu dalam suara normal sudah terdengar, maka itu sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Tidaklah dia harus ya memperdengarkan bacaannya bahkan sampai mengangkat suara. Supaya apa? Supaya kupingnya yang di situ ada cacat atau kekurangan bisa mendengar, ya. Tidak demikian. Tapi adalah patokannya kadar suara normal. Kadar suara normal bagi orang berpendengaran normal. Ya, fa in lam yasma' ya lam tasihha qira'atuhu wala ghairuha min al-adhkari bila khilaf. Ya. Ya, seandainya ya orang yang mulutnya sahih, yakni mulutnya tidak ada cacatnya, tidak mengapa, dan pendengaran yang juga tidak ada kekurangannya. Namun dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri, yakni dia tidak mengucapkan bacaannya, hanya baca di dalam hati saja misalnya, atau membaca menggerakkan mulutnya tanpa memperdengarkan kepada dirinya sendiri, lam tashihha qira'atuhu, maka bacaannya tidak sah. Ya, maka bacaannya tidak sah kalau dia tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Ya, kalau bacaan doa-doa sujud atau doa-doa rukuk ini masih ringan. Ya, karena itu termasuk ya hayat salat saja. Ya, atau dalam kalau dalam mazhab lain pun ya sunnah salat, walaupun ada dalam mazhab Hambali itu wajib salat. Ya, wajib salat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ya hayat. Ya, masih sunnah. Ya, kalau ini ditinggalkan masih tetap sah salatnya. Yang berbahaya jika dia tidak membaca Al-Fatihah, yakni tidak memperdengarkan Al-Fatihah kepada dirinya sendiri. Ya, karena Al-Fatihah itu merupakan rukun salat. Ya, merupakan rukun salat. Ya, kalau Al-Fatihahnya tidak sah dan tidak memperdengarkan kepada dirinya sendiri, ya maka Al-Fatihahnya tidak sah dan rukun dan salat di rakaat tersebut tidak sah dan juga rakaat-rakaat setelahnya. Ya, maka ini bisa berakibat salatnya tidak sah. Ya. Wala ghairuha minal adhkari bila khilaf, dan tidak pula ya bacaan zikir-zikir yang lain, dan ini tidak ada khilaf dalam hal tersebut. Yakni tidak dinamakan membaca. Orang yang tidak memperdengarkan bacaannya kepada dirinya sendiri itu tidak dinamakan orang yang telah membaca Al-Qur'an atau orang yang telah membaca ya zikir. Tidak dinamakan demikian. Ya, sehingga haruslah seseorang ketika membaca yang dimaksud dalam bacaan salat, dia baca dengan sir, dia harus memperdengarkan dirinya sendiri.